Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mahmudi bi ni'matihi. Al-ma'budi bi qudratihi. Al-muta'i bi sultanihi. Al-marhubi min 'adabihi wa sadqatihi. النافذ أمره في سمائه وأرضه. اللهم صل وسلم وبارك الرسول الكريم الحبيب المصطفى النبي المجتبى إمام أهل الوفاء حبيبنا وشافعنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا ألف بين قلوبنا. اللهم يا ربنا ألف بين قلوب إخواننا واجعل بيننا وبينهم مودة صادقة متواصلة مع الحفظ والعزمة من الزلات والأخطاء والفتنة في الدنيا والأخرى. اللهم يا ربنا اجمعنا وإخواننا والمسلمين في محبتك ومحبة حبيبك. اللهم يا ربنا ألف بين قلوبنا وجنبنا من النزاع في حياتنا. اللهم فرج الكروب واستر العيوب واغفر الذنوب ويا علم الغيوب. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. ويا ربنا بارك لنا في مورثينا وبارك لنا في ميراثنا وبارك لنا في ورثتنا. أما بعد، kaum muslimin dan muslimat yang semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga di dalam kehidupan kita yang ada adalah hidup indah, saling kasih, saling mencintai. Lebih khusus adalah di antara kita para keluarga, kakak, adik, bibik, paman, dan juga di antara kita sesama kaum muslimin dan muslimat. Karena sungguh siapapun dari kita itu rindu keindahan di dalam hidup ini. Bahkan orang yang mencari harta mulai pagi hingga petang, bahkan disambung di malam hari, mengumpulkan harta, sebetulnya ada yang dicari di balik itu semua, adalah kebahagiaan. Akan tetapi banyak yang tertipu. Ternyata harta itu tidak selamanya menjadikan orang berbahagia. Bahkan banyak bencana disebabkan karena harta. Kita ingin bahwa harta yang kita miliki dari hasil jerih payah kita adalah harta yang barokah, harta yang membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat untuk kita, dan juga harta itu akan menjadi harta barokah untuk anak-anak kita di saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin bahwa harta yang kita kumpulkan dengan susah payah, dengan capek ini ternyata hanya menjadi bahan permusuhan untuk anak-anak kita di saat kita pergi. Dan alangkah banyaknya kejadian yang semacam ini. Kakak beradik, dua bersaudara yang di masa kecilnya terlihat indah, di usia 3 sampai 7 tahun, di saat akal mereka belum sempurna, ia main kejar-kejaran di bawah rintik hujan, main masak-masakan, belum lagi nanti umpat sembunyi di balik daun pintu, terus lompat-lompat di kasur, sembunyi di bawah ranjang, dan masih banyak keindahan-keindahan yang dirasakan oleh anak-anak ini. di saat akal mereka belum sempurna. Akan tetapi kadang menjadi unik di saat akal mereka sempurna, sudah dewasa. Ternyata keindahan itu seolah-olah tidak pernah terjadi. Keindahan di masa kecil itu hilang begitu saja di saat mereka sudah dewasa. Di saat orang tua mereka meninggal sehingga mereka berebutan warisan. Masya Allah. Dan inilah yang akan kami hadirkan pada kesempatan ini. Jangan sampai harta waris kita nanti adalah menjadi bahan permusuhan untuk anak-anak kita. Dan kalau kita mendapatkan waris dari siapapun, bagaimana agar warisan ini menjadi barokah? Dan memang warisan harus barokah. Jadi yang namanya rebutan warisan ini akan menimpa kepada siapa saja yang tidak cermat, hati-hati. Ini tidak menimpa kepada orang kaya saja. Kadang-kadang si fakir yang melarat pun rebutan warisan, sehingga yang namanya tiker yang hanya 4 lembar itu pun jadi bahan permusuhan. Bukan saja urusan harta, mohon maaf. Kadang sebuah pesantren kiainya meninggal, lihat dapur harus dibagi 2 oleh kedua anaknya. Kantinnya pun dibikin rebutan karena tidak terdidik untuk silaturahmi. Sehingga peninggalan orang tua yang namanya pesantren bisa saja menjadi bahan untuk anak-anaknya. Artinya memang kita ini harus cermat. Jangan merasa aman daripada godaan setan ini. Dan sungguh mengerikan orang yang berebut waris. Orang yang berebut waris ini sesungguhnya telah melakukan banyak dosa. Dosa-dosa besar dikumpulkan oleh orang yang merampas waris orang lain atau saudaranya. Dosa besar ini akan diborong. Dosa-dosa besar ini akan diborong oleh orang yang merebut waris saudaranya. Ada dosa memutus tali persaudaraan. Ada dosa mengambil hartanya orang lain. Ada dosa berdurhaka kepada orang tuanya. Bahkan kadang-kadang kemasukan dosa kepada yatim. Mentang-mentang adiknya masih kecil, belum tahu apa-apa, lihat sertifikat dirubah semua. Lihat, sudah mengambil harta orang lain plus zalim kepada adiknya yang masih kecil dan dia adalah anak yatim. Mengambil hartanya orang lain, haram dan itu dosa besar. Sudah diancam oleh Allah. ولا تأخذوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأخذوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Ini adalah ancaman bagi orang yang mengambil hartanya orang lain. Mengambil hartanya orang lain saja adalah sudah haram dan itu adalah dosa besar. Apalagi yang diambil adalah harta saudaranya. Memutus tali persaudaraan juga dosa besar. Sampai Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Bahkan disebutkan, inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Rasulullah juga pernah menyebutkan bahwa rahmat tidak akan turun kepada satu kaum ada yang memutus tali persaudaraan. Jadi bencana yang menimpa kita itu bisa saja disebabkan karena orang memutus tali persaudaraan. Memutus tali persaudaraan. Adapun masalah anak yatim, masya Allah, mengerikan. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa yaslawna sa'ira. Yang makan hartanya anak yatim, sesungguhnya dia memasukkan api ke dalam perutnya. Mentang-mentang adiknya masih kecil diembat, itu waris. Enggak ngerti. Wala ta'khudhu amwalakum bainakum bil batil, mengambil hartanya orang lain dengan batil ini. Bentuknya macam-macam. Yang jelas kalau zaman ini adalah memalsu sertifikat, lihat. Dan ini pernah terjadi. Terjadi di zaman Nabi, seorang laki-laki tidak punya hak. Akan tapi karena melihat saudaranya itu lemah hujahnya, lalu orang ini mengadukan ke hakim dan dia menang. Dan dia menang. Jadi halal haram bukan masalah menang tidak menang di dalam mahkamah. Tetapi hakikat harta siapa ini? Sampai Nabi Muhammad yang menyebutkan innama ana bashar. dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, innama ana basar innama ya'tinil khasmu. Aku ini manusia biasa. Datang orang ribut. Fala'alla ba'dakum ayyakuna alhan hujjatuhu min ba'din. Nabi Muhammad menyebutkan ini cerita. Aku ini manusia biasa. Aku adalah manusia. Tapi ada mendapatkan wahyu. Aku adalah manusia yang datang kepadaku orang yang bersengketa. Tetapi ketahuilah, barangkali hujahnya satu orang itu lebih lemah dari yang lainnya. Sehingga padahal dia lebih berhak, karena hujahnya lemah saja. Kemudian aku beri keputusan. Aku memberi keputusan yang bukan miliknya sebenarnya. Karena seorang hakim itu akan memberi keputusan sesuai dengan data-data, bukti-bukti zahir saja. Adapun batinnya Allah yang tahu. Fa innaha qit'atun narin, dijawab oleh Nabi Muhammad, disebutkan oleh Nabi Muhammad, apa yang aku beri keputusan ini, kalau memang bukan milikmu, ketahuilah ini adalah qit'atun narin, potongan api neraka. Fal yahmilha aw yadharha, kalau mau ambil itu api neraka, kalau mau tinggal. Artinya apa? Keputusan hakim itu tidak merubah halal dan haram. Jadi kalau memang bukan milik kita, biarpun itu kita rubah sertifikatnya, itu tetap haram. Sertifikat tidak akan merubah apapun. Jadi kembalilah kepada hati kecil kita dan takutlah kepada Allah. Ini milik siapa? Sebab orang merasa dengan sertifikat sudah merasa aman, halal milik saya. Ini salah. Jadi orang mengajukan ke mahkamah, mengajukan kepada hakim. Kadang-kadang memang niat jahat. Adapun keputusan hakim di sini belum tentu itu mengambil yang benar. Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan bahwasanya, kalau memang bukan milikmu jangan diambil. Saya itu hanya berdasarkan data-data zahir. Maka dikembalikan kepada hati nurani masing-masing. Kalau milik saudaramu jangan diambil. Memutus tali persaudaraan ngeri. Mengambil harta waris orang lain itu adalah itu. Menjadikan kita melakukan dosa-dosa besar yang sangat mengerikan. Seandainya satu saja cukup untuk masuk neraka jahanam, apalagi jika yang dilakukan ini adalah empat-empatnya. Kalau ada orang memutus tali persaudaraan, ini adalah tiket masuk neraka paling cepat. Kalau ada orang mengambil hartanya orang lain, tiket masuk neraka paling cepat. Kalau ada orang durhaka ke orang tua, merebut waris ini durhaka kepada orang tua. Sebab termasuk durhaka kepada orang tua adalah kalau kita menyakiti orang yang dicintai oleh orang tua kita. Kalau kita menyakiti orang yang dicintai oleh orang tua kita, ini bentuk durhaka. Kalau kita cari di sekitar kita, siapa kira-kira yang dicintai orang tua kita selain kita? Saudara-saudara kita. Semestinya saudara kita yang amanat dari kita, amanat untuk kita jaga, tapi ternyata malah kita sakiti dan kita ambil hartanya. Masya Allah. Dan ini mengerikan. Maka ini durhaka kepada orang tua. Orang durhaka kepada orang tua saja sudah cukup masuk neraka. Belum lagi mengambil hartanya anak yatim. Sehingga ulama mengatakan kalau ingin melihat ahli neraka berjalan di atas bumi ini, lihatlah orang yang rebut waris itu. Jangan jual beli dengannya. Jangan bergaul dengannya sebab saudaranya saja digilep. Didolimi, apalagi kamu bakal didolimi suatu ketika. Jangan nikahkan anakmu dengannya. Masya Allah. Karena begitu mengerikan. Maka dari itu, masing-masing dari kita ini harus pandai-pandai mendidik orang di sekitar kita menjadi ahli surga. Istri kita didik bagaimana menjadi ahli surga. Jangan sampai istri ini diajari rebutan warisan. Kadang-kadang suami yang ngajari rebutan warisan. Itu bagian musnah. Masya Allah. Maka yang harus kita mengerti, mengerikan sekali bahwa rebutan warisan. Dan ini sering terjadi banyak. Bahkan setan warisan ini gede. Luar biasa, kadang-kadang unik yang direbutkan itu. Gara-gara gelas ribut, gara-gara teko ribut, gara-gara piring ribut. Bahkan kadang-kadang biaya untuk mengambil warisan ini lebih gede daripada yang didapat. Suatu kejadian, dari kabupaten tetangga sana, rebutan warisan dengan saudaranya yang ada di kota ini. Ini kejadian. Sampai membawa mobil dari sana untuk mengambil lemari, meja, apa-apa jadi seperti itu. Hanya karena rebutan saja. Diangkat mobil, ada lemari ke mobil, semua hanya untuk merebut saja. Karena hawa nafsu itu setan yang berbicara. Sampai di tempatnya di sana, lemarinya sudah kropos, mejanya pun begitu, dijual tidak ada nilainya. Lebih besar biayanya untuk mengambilnya itu. Tapi kadang-kadang dilakukan itu semua. Karena memang manusia, setannya itu besar. Karena untuk masuk neraka yang paling dalam ya dengan ini. Tidak ada nilainya kadang-kadang, direbutkan, subhanallah. Maka kita harus waspada, jangan sampai kita ini terjerumus dalam hal-hal yang semacam ini. Warisan dari orang yang telah mendahului kita harus kita jadikan bagaimana ini, barokah. Justru ini media silaturahmi. Sebab menjadikan kita saling cinta, saling mengasihi. Bukan malah warisan yang ditinggal ini adalah menjadi bahan permusuhan. Kadang-kadang permusuhan ini panjang. Bahkan tidak berakhir. Sehingga sampai keturunan keberapa masih ingat. Nah, itu adalah harta mbah kita direbut oleh mbahnya ini. Masya Allah. Jauh-jauh hari. Maka ini yang harus kita mengerti bahwa yang namanya merebutan warisan itu sangat mengerikan. Kalau begitu kita harus menghindari apa sih sebab-sebab warisan ini direbutkan. Yang pertama adalah biasanya karena terlambat di dalam membagi waris. Sehingga dianjurkan kalau orang membagi waris ini segera. Kalau orang ingin membagi waris itu segera, jangan ditunda. Sebab kalau ditunda ini setan yang ngomong. Yang duduk di rumah pusaka, rumah peninggalan. Waktu ditanya oleh saudaranya, apa kata yang duduk di rumah pusaka ini? Ngungkit-ngungkit tuh. Padahal harta ini milik bersama. Dan ketahuilah, selagi warisan itu belum dibagi, selagi waris itu belum dibagi, maka ketahuilah gelas yang ada di rumah itu adalah milik bersama. Kalau ada yang mengambil itu, mengambil yang haram. Pulpen yang ada di rumah peninggalan itu milik bersama. Semua yang ada di tempat itu adalah milik bersama. Maka kalau ada main comot, itu berarti kita telah melakukan sesuatu yang haram. Dan ini membuat celah semuanya berbuat dosa. Yang satu ngambil lampunya, tiba-tiba besok jamnya hilang. Besok tiba-tiba ini hilang. Akhirnya ini tertanam. Siapa yang ambil? Oh, orang ambil. Oh. Akhirnya musuhan terus. Gara-gara terlambat di dalam membagi warisan. Maka perlu kita di dalam masalah warisan ini secepatnya dibagi. Dengan cara pembagian syariat Nabi Muhammad SAW. Dan masih indah kalau suasananya masih dekat dengan kematian orang yang mendahului kita. Baru meninggal. Seorang keluarga. Ada salah satu dari orang tuanya meninggal. Kemudian setelah itu segera dibagi. Setelah dibagi, karena ada harta, tanah, ada uang tunai. Uang tunainya dibagi. Setelah uang tunai ada di hadapan masing-masing anak. Tidak tahu anak berapa, berenam atau bertujuh. Di saat harta atau duit uang tunai berada di depan anak-anak orang tua yang meninggal ini. Tiba-tiba. Ini sehari setelah meninggal ini, belum jauh. Sehari setelah meninggal langsung dibagi uang tunai ini. Juga langsung dibagi, termasuk sertifikatnya diberesin semuanya. Salah satu anak. Di saat mengambil uang itu dengan menitikkan air mata dan berkata, saya tidak tega mengambil uang ini, biar aku infakkan untuk masjid saja. Mendengar ucapan seperti ini disambut oleh saudara yang lainnya. Aku pun juga. Ya. Ada salah satu yang memang belum punya pekerjaan, belum punya usaha. Maka dia berkata, kalau saya belum bisa kak, saya akan jadikan duit ini modal untuk saya kerja. Saudara yang lainnya mendengar karena dia butuh modal, apa katanya? Kalau begitu bagian saya juga kamu ambil saja deh. Indah, karena baru meninggal orang tuanya, mahasiswanya sendu, suasana sendu. Akan tapi kalau sudah satu tahun lupa kematian itu yang ada. Oh hartaku, ahi milikku, rebutan. Sehingga banyak kejadian dan ini tidak hanya terjadi di orang awam, di orang yang alim pun bisa. Di saat lalai masalah pembagian waris. Mungkin anak kita baik-baik. Anak kita baik-baik, akan tapi menantu kita kadang-kadang mempengaruhi. Bang, itu ambil dan baca tampang itu. Dek, jatahnya mana dek? Kan seharusnya dibagi. Bang, mana warisnya? Mungkin mantu kita bagus. Besan kita ini bagaimana nasi? Terus, jadi telah. Kalau orang terlambat membagi waris, ini adalah celah untuk terjadi permusuhan di dalam rumah tangga tersebut. Jadi sebaik-baik waris ini segera dibagi. Dan ini di antara sebab yang menjadikan orang berebut waris ini adalah di saat peredar tidak segera dibagi. Dan membagi waris ini tidak nunggu dua-duanya mati. Sebab ada sebagian keyakinan kalau bapak mati, bapak meninggal, waris tidak dibagi kecuali ibunya mati. Ini kan keyakinan yang gak benar, bahkan keyakinan yang kurang ajar. Itu sebetulnya anaknya doain ibunya biar mati juga cepat-cepat kan gitu. Padahal yang mati bisa anaknya duluan itu nanti. Bukan. Jika ada seorang bapak meninggal langsung dibagi, maka ibu pun berhak mendapatkan bagian. Dan anak-anak pun mendapatkan bagian. Baru nanti kalau ibu mati, begitu. Kalaupun anak mati, ibu dapat bagian. Jadi jangan nunggu mati semuanya. Dan yang maksud dibagi itu bukan berarti rumah harus dihancurkan, tidak. Akan tapi dijelaskan, didudukkan bagian-bagiannya ini. Si A dapat sebegini, si B dapat sebegini, si B ini. Jadi rumah ini ketahuilah wahai saudara-saudaraku. Rumah ini adalah karena ibu yang meninggal, 1/8, 1/4 buat bapak. Kemudian yang ini adalah untuk kita, anak laki-laki dapat 2 bagian. Kemudian perempuan saya dapat 1 bagian. Nah ini didudukkan sertifikat hitam di atas putih. Jadi suatu saat tidak akan jadi persengketaan. Karena ada bukti di sini. Baru nanti penyelesaiannya bagaimana. Mungkin sayang rumah pusaka, rumah ibu kok akan dihancurin atau dijual. Nanti mungkin ada yang nabung, biar saya saja yang beli. Tapi intinya harus didudukkan bagian-bagiannya ini. Bukan berarti harus langsung dibongkar hari itu pun, tidak. Tapi didudukkan bagiannya hitam di atas putih, jangan sampai ada celah setan untuk berbisik rebut itu. Mumpung belum ada sertifikat yang belum pembelian, tidak ada celah. Kemudian langsung tukang, ini lemari ini buat kamu, ini adalah ini, harus ada. Dan dengan cara pembagian yang pernah diajarkan oleh Rasulullah, cara syariat Islam. Selain apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka sukunya tidak adil. Paling adil cara adalah cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menunda pembagian waris ini termasuk sebab terjadinya permusuhan. Kadang ada sebuah keluarga, ini gara-gara waris yang ditunda pembagiannya, ini masya Allah permusuhan terus tidak henti-hentinya. Sehingga sampai ada yang ngomong, kami itu bisa reuni keluarga itu bisa setiap tahun, asalkan jangan ngomong warisan. Padahal sudah ketemu cucu ini, masya Allah. Kalau sudah ketemu cucu tambah ruwet lagi, pembagiannya tambah susah lagi. Belum lagi ketemu-ketemu dan selamanya selagi tidak dibagi akan terjadi pengambilan harta yang haram. Artinya itu nanti keluarga ini akan sepakat menjadi ahli neraka semuanya. Karena haram di sini, haram di situ, ini rebutan betul, masya Allah. Jadi jangan terlambat di dalam membagi waris. Kemudian ada hal lain lagi. Yang menjadikan, yang kedua di antara yang menjadikan sebab orang itu berebut waris adalah orang tua yang tidak adil. Sehingga adil dengan anak ini kewajiban bagi orang tua. Adil secara zahir. Kalau masalah cinta mah lain memang. Kalau cinta bisa berbeda-beda. Cinta kepada anak bontot kurang atau lebih itu adalah wajar. Tetapi di saat menampilkan dalam bentuk zahir, orang tua harus adil. Dan adil di sini makna. Makna adil itu maksudnya ada kemauan kita untuk berbuat adil. Bukan berarti adil itu kalau ada anak dibelikan motor satu, semuanya belikan motor. Bukan. Akan tapi disesuaikan. Barangkali, wah ini anak pintar dagang, saya berikan toko. Tapi yang lain gak bisa, dia bisanya bertani, beri sawah, lain. Anak ini bakat pintar, ya sudah saya jadikan anak ini jadi apa? Sekolah dokter, misalnya. Jadi intinya, adil orang tua. Jangan ada kebencian lalu anak ini disingkirkan, diasingkan. Atau cinta yang berlebihan kepada salah satu anaknya, mentang-mentang anak bontot laki sendiri. Wah, semua permintaannya akan dikasih. Ini akan kadang-kadang menimbulkan iri. Apa kata kakak-kakak yang lainnya? Itu umi itu, mama itu, atau abah itu, bapak itu. Kalau sudah adik yang minta, pasti. Sehingga kalau ada apa-apa mesti lewat adiknya ini. Diam-diam tertanam rasa iri di dalam hatinya. Kasih lagi. Dia lagi. Giliran bapaknya mati. Bapak mati mau apa kau? Akhirnya sudah. Kan dia sering dikasih sama bapak ya. Ini giliran kita aja, yuk kita bagi rame-rame. Bisa saja adik ini tidak dikasih. Karena orang tua tidak adil itu sebetulnya diam-diam telah menanamkan sifat iri di dalam diri sang anak. Ketidakadilan. Maka hibah itu harus adil. Adil makna sekali lagi, bukan berarti anak yang satu umur 50, yang satu sudah gede kasih 50 juta, anak baru 7 tahun kasih 50 juta. Ya habis itu duitnya nanti dibagi-bagi sama orang, tidak. Tetapi makna barangkali diwujudkan dalam bentuk tanah, dalam bentuk ini dikira-kirakan. Yang penting hati kita itu berkeinginan untuk menciptakan keadilan di dalam diri anak-anak kita. Atau di dalam memberikan kepada anak-anak kita. Di samping ini, keadilan ini berkenaan dengan pendidikan sebetulnya. Di samping keadilan itu yang harus kita hadirkan, bahwa kita juga harus ikut andil di dalam membentuk diri anak, jangan menjadi anak yang suka ngiri. Kalau ada anak yang suka ngiri di saat kita masih hidup, maka ketahuilah, dia akan suka rebut waris di saat kita mati. Ada ya watak ngiri itu ada. Terlihat di anak-anak kita. Maka orang tua ini harus punya ketegasan. Kalau ada anak punya sifat ngiri, ini harus dihukum sebelum mati. Nah, kalau aku berhasil, engkau adalah ngiri. Dan perlu dites kadang-kadang barangkali. Mungkin dikasih duit 5 ribu, yang lain 10 ribu, 10 ribu. Yang dikasih 5 ribu, ngomong apa kira-kira? Kalau yang dikasih 5 ribu, tiba-tiba ngomong, loh, mak, kok saya dikasih 5 ribu, yang lain 10 ribu? Oh, baik. Ini 10 ribu buat kamu sudah ada sebetulnya, cuman belum saya keluarkan. Tapi sekarang cukup bagi mi, bagi abah, untuk tahu bahwasanya kamu punya sifat iri. Awas ya. Jangan diulang lagi. Kalau iri lagi, tidak saya kasih duit nanti. Siapa yang ngajari iri? Ini harus ditanamkan. Kadang-kadang orang tua ini kalau sudah cinta berlebihan, itu biarpun yang salah anak bontot, itu tetap dibela. Kasihan mah anak bontot masih kecil. Umur 20 tahun masih kecil katanya. Ini kadang cinta berlebihan ini merusak. Sehingga orang iri, permusuhan. Ini diantara sebab munculnya pertentangan atau rebutan waris. Tidak terdidik. Dan yang ketiga, di samping orang tua harus mendidik atau bersifat adil kepada orang tuanya. Adil termasuk cara bergaul ya. Senyum, merangkul, mencium kepada anak. Ini harus diwujudkan dalam bentuk adil. Karena namanya sakit hati tertanam pelan. Luka itu tertanam pelan. Bapakku, masa yang satu dicium, yang satu tidak. Yang satu kasih hadiah, yang satu tidak. Ini akan tertanam kebencian nanti. Oh, dia lagi. Ya, begitu. Jadi berusahalah kita untuk adil. Sebesar apapun cinta kita kepada putri bungsu, sebesar apapun cinta kita kepada anak laki-laki satu-satunya itu, anak laki-laki satunya, yang lain perempuan, atau anak perempuan satu-satunya, sebesar apapun cinta kita, itu adalah urusan hati, tapi urusan zahir harus kita wujudkan dalam bentuk adil, karena Allah marah dengan orang yang tidak adil kepada anak-anaknya. Itu bibit permusuhan. Bibit pertentangan. Dan juga yang ketiga adalah jauhnya mereka dari memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini maknanya bukan sekedar ilmu. Tadi kita beri contoh sebuah pesantren pun anaknya mondok semua. Ternyata bapaknya mati, dapurnya jadi rebutan. Ilmu tidak cukup. Akan tetapi perlu ilmu yang direnungi semacam ini. Seperti hari ini kita mengadakan renungan. Jangan merasa terbebas. Jadi ada anaknya hanya mondok, tadi tidak pernah terawat hatinya. Mondok di sana, sekolah di sana, punya ilmu, kumpul. Bapaknya mati, Dapur dibagi, karena setiap dapur ada hitungannya, ada orang ngekos. Koperasi pun begitu. Dia. Jadi ini terjadi di banyak tempat. Kenapa? Tidak terdidik. Bukan mendapatkan ilmu. Tidak terdidik, kalau ilmu mereka sudah tahu. Rebutan warisan haram ini, ngerti akan tapi tidak pernah dihayati, tidak pernah dihadirkan di dalam hatinya. Sehingga ilmunya hanya ilmu di otak saja. Sehingga biarpun alim, ternyata paling jahat di dalam rebut waris. Dia pinter, ternyata dia adalah paling jahat di dalam mengambil harta saudaranya. Maka tarbiyah pendidikan ini penting. Kita harus kita tanamkan, bahkan kita harus sering wasiat, kita ingatkan, cerita kepada anak. Jangan sampai rebutan warisan, nak. Dan barangkali ini yang sering kita lupakan. Bahkan ngomong kematian itu kita takut. Padahal kita disebutkan, Rasulullah menyebutkan kalau ada orang mati tidak punya wasiat, mati seperti matinya orang jahiliyah. Kita harus punya wasiat. Saat ini kita pulang dari ke rumah kita nanti harus wasiat. Punya wasiat. Di bantal kita atau di istri kita bisa wasiat. Bisa dengan lidah saja. Ataupun kita menulis dengan kertas misalnya, tolong kalau saya mati nanti awas ya, jangan rebutan warisan, awas masuk neraka, mengerikan. Kemudian yang pertama, kemudian yang kedua, bagilah waris dengan cara Islam, syariat Nabi Muhammad. Nanti ini Wasiat ini kalau terulang-ulang terus kita sebut-sebut, akan terngiang-ngiang di telinga anak-anak kita. Sehingga di saat kita mati, anak kita sudah siap. Maka betul, yang mati tidak meninggalkan wasiat seperti mati dalam keadaan mati jahiliyah. Ini. Jadi pendidikan ini penting, kita ingatkan. Dan perlu jalan semacam ini. Pemahaman yang semacam ini perlu. Dan kita memang sering lupa. Dan barangkali memang jarang kita ini mendengar dari orang yang mengingatkan tentang waris. Maka sesering mungkin bahkan di antara teman kita, termasuk kalau kita masuk rumah tangganya orang, di saat sakit itu masya Allah alangkah pentingnya kalau kita berbicara tentang waris. Bukan mendoakan orang mati, tidak. Karena kadang-kadang lupa. Ya semoga ini bapak ini panjang umur ya. Tapi suatu ketika kalau bapak ini diambil oleh Allah, semoga husnul khotimah. Di samping husnul khotimah, tapi ingat bagaimana agar orang tua ini berbahagia nanti dengan kita. Caranya apa? Harta warisan yang ditinggal bagaimana kita manfaatkan. Kalau mau ada kita gunakan untuk yang baik, yayasan Islam untuk wakaf-wakaf. Nanti ada aturannya, ada kesepakatan dari harta waris untuk memberikan ini semua untuk wakaf. Ada atau sebagian atau ini. Jadi ada, jadi diarahkan. Kalau kita nasihati orang yang keluarganya mati itu diarahkan kepada waris ini. Dan kita ingatkan bahwasanya rebutan waris ini adalah sangat mengerikan. Kalau kita lupa di sini bisa saja orang terjerumus. Kemudian sebelum waris ini dibagi, sebelum waris ini dibagi ada satu hal yang perlu diperhatikan. Adalah kewajiban-kewajiban. Ada 4 atau 5 kewajiban yang harus kita perhatikan sebelum waris ini dibagi. Jadi segera membagi waris itu benar. Akan tapi kadang-kadang ada niatnya jelek. Niatnya menghindar dari 5 hal ini. Jadi waris baru segera dibagi jika 1. Hutangnya kepada Allah sudah dibayar. Hutang kepada Allah sudah dibayar. Hutang kepada Allah apa itu? Misalnya orang tua kita sempat kaya lalu belum haji. Atau masih dalam keadaan kaya tapi belum haji. Sebab kalau orang sempat kaya tetap wajib haji biarpun sampai mati. Karena sempat kaya, ngapain waktu kaya tak haji? Maka yang saat ini diberi oleh Allah rezeki cepat haji ya. Kalau diberi oleh Allah rezeki sudah kaya cepat haji, jangan nunggu tua. Biarpun muda gak apa-apa, malah seger enak. Ibadahnya bisa mantap itu. Sebab ada keyakinan orang zaman ini, nanti saja haji kalau sudah tua. Masya Allah, tua itu macam-macam. Asam urat, darah tinggi, segala macam. Capek nanti haji. Kalau mumpung punya duit, saat ini biarpun muda berangkat. Saya belum pantas, gak benar. Benar sambil haji. Nah, bagus nih. Lah kalau mati belum pernah tempat haji, padahal dia orang kaya, maka ketahuilah sebelum harta warisan ini dibagi, maka didahulukan haji. Kita hajikan, kita ambil sebagian hartanya sebelum diwaris untuk utang orang tua kita kepada Allah untuk haji. Barangkali kalau saat ini tidak harus haji pergi ke luar negeri, tidak. Kita pakai haji badal, kita mengambil duitnya $500, lalu kita titipkan melalui jamaah yang haji atau mahasiswa atau anak-anak santri yang ada di Arab sana, atau melalui jasa-jasa yang melayani haji badal. Intinya diambilkan duitnya untuk utang yang kepada Allah. Atau barangkali orang tua kita punya kafarah, punya utang sumpah, harus dibayar kafarahnya. Hutang-hutang kepada Allah didahulukan. Yang kedua adalah hutang kepada sesama manusia. Ini didahulukan. Jangan direbut dulu warisannya. Jangan dibagi sebelum utang ini diberesin. Masalah termasuk anak yang durhaka kalau tidak mikir masalah ini. Karena orang punya hutang kalau mati ini ngeri, takut. Orang punya hutang mati. Nabi Muhammad tidak mau menyolati orang yang mati dalam keadaan punya hutang. Ditanya oleh para sahabat Nabi, kenapa ya Rasulullah kau tidak mau menyolati orang ini? Dijawab oleh Nabi Muhammad, karena dia punya utang. Para sahabat Nabi yang lainnya melihat Nabi Muhammad tidak menyolati orang yang punya hutang, tergerak hatinya. Ya Rasulullah, biar aku bayarin, tapi tolong disolati ya Rasulullah. Dijawab oleh Nabi Muhammad, iya bayari, baru aku solati. Setelah itu, para sahabat Nabi membayari hutangnya orang yang mati ini, baru Nabi Muhammad menyolati orang tersebut. Lihat, dua hal yang kita pahami dari cerita ini. Yang pertama, begitu besarnya, mengerikannya orang mati punya utang. Sisi lain, lihat, sahabat Nabi tidak tega melihat orang bakal diseksa dengan hutangnya, maka rela berkorban untuk membayari hutang saudaranya yang mati. Orang lain padahal itu, sahabat yang mati itu. Nah ini orang lain saja terenyuh, kok anak gak terenyuh ini? Kan kelewatan ini. Anak bapaknya punya utang, ibunya punya utang, malah seperti bagi nanti sebelum datang itu yang nasih utang. Wah ini anak kurang ajar ini. Hati-hati ini. Masuk neraka lebih dulu anak ini daripada orang tuanya nanti. Kadang-kadang seperti itu. Warisan segera diberesin. Kenapa? Takut ditagih utang. Masya Allah. Tidak, beresin utangnya semuanya ini. Mengerikan kalau orang punya utang. Oh ini adalah hak urusan kepada manusia. Berat hukumannya. Segera diberesin. Ditanya siapa yang punya utang, siapa yang pernah dipinjami oleh orang tua saya. Jika ada bukti-bukti maka bayari, bayari, bayari, bayari. Biarpun habis tidak ada masalah. Yang penting orang tua saya tidak punya tanggungan di hadapan Allah. Tapi kalau anak-anak durhaka tidak, daripada habis mending kita bawa lari dulu. Masya Allah. Kalau ditanya, itu kan utang bapak saya kan sudah mati, saya kan lain. Kadang-kadang begitu. Masya Allah. Memang manusia durhaka itu macam-macam. Kadang-kadang memang ada orang mau masuk neraka itu milih yang paling galem. Yaitu dengan begitu. Sudah begitu rebutan di antara saudaranya. Utang orang tuanya tidak dibayar. Apalagi? Habis lagi, Masya Allah. Ini, jadi utang kepada sesama manusia ini harus diberesin. Ada juga bagi kita yang kebetulan kita itu pernah dipinjami orang kok sudah mati. Lalu beliau ini kerepotan untuk membayar hutang karena memang betul-betul kerepotan atau lalai lupa. Maka lapang dadalah kita untuk memaafkannya. Ini sisi lainnya. Barangkali ada orang pinjam duit kepada Anda. Satunya baru pinjam duit mati. Jangan banyak menuntut dalam hal ini. Kalau perlu relakan saja pun dia sudah mati, dia tidak bisa mencari uang. Alangkah mulianya Anda jika di saat itu Anda mengatakan, aku relakan, aku maafkan. Sampaikan kepada ahli baitnya, keluarganya, aku telah memaafkan, dia punya hutang. Sungguh sangat mulia. Dan inilah orang yang mendapatkan nanti kemudahan di saat dia sendiri mati, maka ketahuilah Allah akan melapangkan dada orang yang berada di sekitarnya. Kalau punya tanggungan, orang lain pun akan mudah memaafkannya. Jadi jangan. Jangan mentang-mentang memati. Wah ini tuntut terus sini. Mumpung belum dibagi warisannya. Ya memang hak Anda untuk menuntut. Ya. Tetapi alangkah indahnya jika Anda memaafkan. Tanda kelembutan hati Anda. Sebab barang siapa yang memudahkan. Kalau barang siapa yang lapang dada kepada orang yang butuh. Maka ketahuilah. Di saat butuh maka Allah akan melapangkan dada orang yang ada di sekitarnya. Kemudian, yang harus diselesaikan lagi adalah hutang. Yang ketiga adalah hutang berkenaan dengan hartanya. Apa hutang berkenaan dengan hartanya? Ini adalah zakat. Zakatnya. Barangkali punya toko besar belum sempat dizakati kok sudah mati. Punya toko besar belum sempat dizakati kok sudah mati. Maka saat itu dibayari dulu zakatnya. Kalau tidak dibayari zakatnya, maka orang tua kita termasuk mendapatkan dosa nanti. Karena menunda zakat kalau tidak segera dibayar, mati duluan. Maka sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, perhatikan. Dihitung semua hartanya dizakati. Kemudian setelah itu, baru kita lihat yang lainnya. Apa yang lainnya? Wasiat. Orang tua kita punya wasiat apa? Barangkali sebelum mati berwasiat. Nah, kalau saya mati dulu, tolong santuni yatim piatu dengan duit saya yang ada di sini. Nah, kalau saya mati dulu, tolong bangun masjid takwa, selesaikan ini dengan dana ini. Boleh. Jadi wasiat itu dipenuhi. Dan wasiat itu ada hukuman, ada aturannya sendiri ya. Jadi kalau ada orang berwasiat, tanyakan ke ulama sebab ada sebagian wasiat yang tidak boleh dipenuhi. Ada sebagian wasiat yang wajib dipenuhi. Ada wasiat yang tidak boleh dipenuhi. Haram bahkan dipenuhi. Nah, kalau saya nanti mati, awas ya kamu jangan ke rumah bibimu nak ya. Nah, ini kan kurang ajar, mutus tali persaudaraan ya. Ada sebagian wasiat yang tidak baik. tidak boleh dipenuhi, dilanggar. Maka paling enak ditanyakan ke ulama, wasiat saya ini bagaimana? Kadang-kadang ada wasiat, saya dapat wasiat dari orang tua saya untuk menikahi orang ini. Bagaimana harus saya penuhi? Tidak. Ini mubah hal-hal semacam itu, karena urusan-urusan pernikahan khusus. Nah iya, kalau orangnya baik, kalau tidak baik tetap kita nikahi. Tapi kalau wasiat berkenaan dengan misalnya harta, maka ini ada hukumnya sendiri. Wasiat kepada orang lain, jika masih di dalam seputar sepertiga dari hartanya, maka itu langsung dibayarkan. Misalnya, kami berwasiat, tolong kalau saya mati nanti, sepertiga dari harta saya untuk yatim piatu atau fakir miskin. Maka jika wasiat saya masih sepertiga ini langsung dibayarkan nanti. Kalau saya mati langsung dipenuhi tanpa persetujuan ahli waris. Tapi kalau wasiat saya untuk orang lain itu adalah lebih dari sepertiga, maka selebihnya nanti harus minta persetujuan dari yang lainnya. Jenis wasiat yang kedua, wasiat memberikan hartanya untuk ahli warisnya, anaknya, suaminya, atau istrinya. Kalau wasiat kepada anaknya, misalnya kami berwasiat, tolong anak saya yang paling bungsu itu diberi seberapa? Sepertiga harta saya sebelum diwaris. Ini lain warisan. Maka ada larangan berwasiat kepada ahli waris. Tidak sah wasiat kepada ahli waris. Agar tapi ada riwayat lain yang menunjukkan bahwasanya ada wasiat kepada ahli waris. Akan tapi wasiat kepada ahli waris itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Jadi boleh wasiat kepada ahli waris itu hanya sepertiga plus dapat persetujuan dari ahli waris yang lainnya. Jadi kalau sepertiga itu tidak disetujui satu saja, tidak boleh dilaksanakan. Jadi ini, maka kalau ada wasiat-wasiat, tolong komunikasi dengan para ulama, para ustaz, agar benar di saat kita menyampaikannya, jangan salah-salah. Sebab ada sebagian wasiat yang dilarang untuk ditunaikan, dilaksanakan. Ada sebagian wasiat yang wajib dilaksanakan. Maka ini adalah wasiat. Kalau wasiatnya kurang dari sepertiga atau sepertiga kepada ahli waris, harus dapat persetujuan ahli waris. Kalau lebih dari sepertiga, mutlak tidak sah. Misalnya, harta saya semuanya saya berikan, saya wasiatkan untuk anak saya. Tidak sah. Ya kan? Yang sah nanti diambil hanya sepertiga saja, itu pun atas persetujuan. Jadi wasiat ini penting. Dan beda ya, ini antara hibah, wasiat. Kalau hibah itu memberikan di saat kita masih hidup. Kalau wasiat itu adalah memberikan atau tabarruk berbuat baik, tapi digantungkan dengan setelah mati. Kalau saya mati nanti begini. Tapi kalau hibah di saat saya hidup, saya bagi-bagi. Kalau hibah harus adil. Kalau hibah itu harus adil, saya memberi ini, memberi ini, memberi ini. Karena apa? Supaya tidak ada hujah bagi anak kita untuk menuntut. Supaya tidak terjadi permusuhan. Itu kalau hibah di saat kita hidup, membagi dengan cara rata itu yang bagus. Jadi adil. Kemudian wasiat lain lagi. Dan waris lain lagi. Kalau waris adalah paling adil adalah secara syariat Islam. Wasiat. Yang keempat, wasiat dipenuhi ya. Kemudian setelah wasiat adalah biaya pengkuburan yang kelima. Jadi biaya pengkuburan itu diambilkan dari harta warisan. Selebihnya tidak ada. Jadi kalau ada yang mau ngadakan, mohon maaf, hidangan atau memberikan sesuatu, itu tidak boleh diambilkan dari harta warisan. Tahlilan barangkali. Yang mengadakan tahlil tidak boleh mengadakannya, mengambil dari harta warisan. Kalau diambil dari harta warisan, itu harus atas kesepakatan semua orang ahli warisnya itu. Jadi lihat, hanya lima hal ini. Jadi yang kelima apa? Untuk pembiayaan pengkuburan jenazah, ini diambilkan dari harta warisan. Kecuali istri. Kalau yang mati istri, makanya hebatnya, ini begitu adilnya, memang keadilan syariat Islam tampak di sini. Sampai istri mati itu, lihat, duitnya utuh. Jadi kalau istri mati, pembiayaan penguburan itu siapa yang berkewajiban? Suami. Nah, mulai dari nikah dikasih mahar, nafkah suami yang kasih, terus sampai mati pun ternyata suami yang membiayai untuk penguburannya. Tapi kalau suami mati, biaya sendiri itu diambilkan dari hartanya sendiri. Makanya begitu adanya masalah waris, nanti laki-laki dapat bagian dua kali perempuan, karena laki-laki tanggung jawabnya besar di sini. Setelah lima hal ini diselesaikan, baru nanti ada yang namanya pembagian warisan. Dan ingat, pembagian warisan itu harus secara Islami. Kalau tidak secara Islami, ini misalnya mau dibagi rata, itu di dalam Islam pun diperkenankan. Tapi pembagian warisan secara rata itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Para ahli warisnya itu tahu bagiannya masing-masing. Setelah itu baru dikatakan, "Dek, kamu sudah tahu bagianmu ya?" "Iya." "Bagaimana setelah itu kalau kita bagi rata?" Nih. Sebab kalau tidak tahu nanti ada yang tertipu. "Iya, nyesel saya, terlanjur saya mau, jatah saya lebih gede ternyata." Jadi membagi rata itu boleh. Tapi syaratnya apa? Semuanya sudah tahu bagiannya masing-masing, ahli warisnya itu. Setelah tahu bagiannya baru dibagi rata. Tapi kalau tanpa pengetahuannya itu haram. Apalagi masih ada yang kecil, belum balik, tidak mendengar omongannya. Anak kalau kecil belum balik, tidak sah ungkapannya. Misalnya anak kecil, "Dek, dedek dibagi rata ya." "Dedek ini anak laki-laki, kakaknya perempuan semua, laki-laki yang lebih banyak." Kata kakaknya, "Mumpung masih kecil kan enak dibohongi." Dalam hatinya sebetulnya ngomong gitu, tapi biarpun tidak diucapkan, Allah tahu itu. Makanya tetap dibagi. "Dedek dibagi rata ya, dedek kan baik." Anak kecil dikitin, "Ya iya kak, bagi rata." Haram ini, tidak sah. Jadi membagi rata itu syaratnya setelah tahu duduk permasalahannya. "Dari rumah ini kamu dapat dua bagian daripada saya, wahai kakakku laki-laki." Setelah itu baru dibagi rata. Kalau dari awal sudah dibagi rata, ini musibah. Dan termasuk tidak setuju dengan cara waris Islam lalu pergi ke pengadilan negeri menuntut, ini termasuk bagian rebutan warisan. Makan api neraka itu orang. Hati-hati. Biarpun itu pengadilan negeri, negara yang ngurusi, tapi bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad di sini. Kecuali ngambil pengadilan negeri itu setelah tahu syariat Islam, bagiannya adalah seperti ini. Misalnya ada seorang perempuan, seorang ibu meninggal, meninggalkan seorang bapak, suami, lalu punya anak, laki-laki dan perempuan, maka suami dapat seperempat, anak perempuannya nanti adalah dapat separuh bagian dari anak laki-laki. Setelah itu baru, gimana kalau dibagi rata? Nah, setelah itu baru sah. Tanpa itu maka ketahuilah, sesungguhnya itu masih dalam bentuk merebut waris. Dan termasuk juga yang pernah kita dengar gonogini. Gonogini itu sebetulnya kalau kita sadari, ini ibu kalau minta gonogini, ada seorang suami meninggal. Intinya begini, harta itu harus ada kejelasan. Ada harta bersama, ada harta sendiri-sendiri ya. Harta bersama misalnya kerja bareng, misalnya digambarkan ada suami yang nyelam ke dalam sungai mengambil dulangan emas, ini contohnya seperti itu. Membagi gonogini yang boleh itu adalah memang kerjanya bareng. Suaminya nyelam ke air, istrinya yang menangkap pasirnya yang dari atas. Jadi memang setiap hari begitu. Akhirnya ngumpul, nabung, dapat duit 100 juta, mati. Nah, ini bagaimana? Ini kan kerja bareng, kerja sama, syirkah di sini. Maka para ulama dalam hal ini adalah jelas itu bisa saja dibagi, tidak ada masalah. Sebelum dibagi waris, dibagi dua. Akan tapi, baru menikah dua baam. Si istri tidak punya kerjaan, tidak punya harta, harta milik suami, suami pun warisan dari bapaknya, kaya raya, punya tanah. Tak taunya suaminya meninggal langsung, gonogini dulu. Bagi separuh. Sebetulnya kalau seorang ibu yang minta gonogini, tanpa disadari dia itu sebetulnya jahat sama anaknya. Kenapa? Coba, suami yang meninggal, hartanya kaya, punya tanah 10 hektar. 10 hektar ini kan dibagi antara istri dan anak-anaknya. Istri dapat 1/8. Jangan 10 hektar, 8 hektar saja biar enak pembagiannya. Anggap saja tanah 8 hektar. Di tengah kota Cirebon, waduh, 1 hektarnya berapa M ini? Bapak meninggal, suami meninggal, meninggalkan istri. Lihat, bagian istri secara waris adalah 1/8. Sisanya untuk siapa? Untuk anak. Jadi anak ini nanti bagiannya adalah 7, dibagi oleh anak-anaknya laki dan perempuan ini. Tapi kalau ibu minta godok gini, jadi 8 hektar ini 4 hektar untuk ibu. Baru 4 hektarnya nanti diwaris. Dari 4 hektar yang diwaris itu ibu dapat 1/8, setengah hektar lagi plus nanti dibagi anak-anak. Lihat, diam-diam ibu sudah rakus dengan 4 hektar yang pertama ngerebut hartanya anak-anaknya tanpa disadari itu semuanya. Karena memang selagi bukan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak adil. Itu tidak adil. Misalnya, semoga panjang umur. Saya mati atau istri saya mati? Istri mati atau saya mati? Mudah-mudahan panjang umur, tapi mati, bakal mati semuanya. Ya. Bakal mati. Mana yang dulu, mana yang akhir, semoga husnul khotimah semuanya. Amin. Coba, istri meninggal. Lalu saya bilang, gonok gini dulu. Berarti saya jahat kepada anak saya. Sebab anak saya mendapatkan hak dari istri. Peninggalan ibunya adalah sempurna. Tapi gara-gara saya ambil gonok gini separuh dulu, sudah saya rampas. Ini kadang-kadang tidak dicermati hal-hal semacam ini. Dipikir gono-gono ini, gono-gini paling adil. Kan kerja bareng. Ya kalau kerja barengnya beneran, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang istri memang tidak punya kerjaan. Atau kadang-kadang suaminya itu menikah tidak punya apa-apa. Istrinya anaknya orang kaya raya. Punya harta banyak, meninggal gono-gini dulu sama. Jadi paling indah adalah bagilah waris dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara yang benar, pembagian yang benar. Adapun kalau ingin dibagi rata, ingat, harus didudukkan bagiannya masing-masing. Baru setelah itu kita katakan, bagaimana setelah ini kita bagi rata. Jangan sampai ada dosa di balik pembagian ini. Karena hakikat rebutan warisan bukan harus main comot rebutan, tidak. Tapi memalsukan atau berbohong di dalam pembagian waris, itu adalah termasuk bagian daripada rebutan warisan. Inilah barangkali yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan. Jadi bisa kami simpulkan ya. Begitu ngerikannya rebutan warisan. Sudahlah. Kalau antara keluarga ada rebutan warisan, yang penting Anda jangan merebut waris. Akan menjadikan sengsara di dunia dan di akhirat. Harta panas itu. Sehingga banyak disebutkan kalau ada orang makan harta semacam itu, tidak akan diterima amal ibadahnya. Sudah. Sia-sia hidup ini. Kemudian setelah itu cari sebab-sebabnya ya. Jangan sampai kita membuat sebab perpecahan di anak kita, di saudara kita ya. Jangan sampai kita rebutan warisan. Kemudian cara pembagian warisan harus kita perhatikan. Jangan warisan, memang warisan dianjurkan agar segera dibagi. Tapi segera dibagi ini adalah setelah 5 hal ya. Utang kepada Allah, utang kepada sesama manusia, utang berkenaan dengan hartanya, zakatnya, kemudian masalah wasiatnya, kemudian biaya pengkuburan kecuali istri. Setelah itu baru diwaris. Maka baru sempurna. Inilah keindahan yang harus kita hadirkan di dalam kehidupan kita dengan urusan warisan dan harta peninggalan. Ini saja, barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Kita silakan untuk jemaah sekalian berikan kemudian ternyata ada satu bagian yang belum terhitung gitu. Nah, setelah ketahuan baru dihitung beberapa tahun kemudian. Tetapi dalam bagian itu ternyata ada bagian kakek kami yang masih tertinggal gitu. Jadi setelah nanti kemudian pada saat penghitungan tersebut ternyata kakek kami pun sudah meninggal gitu. Nah itu kira-kira penghitungannya itu berdasarkan harga apa nilai barang yang sekarang atau pada saat ibu kami itu meninggal gitu. Itu mungkin begitu saja Bu ya yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yahya yang kami hormati, saya mau bertanya bagaimana kalau ahli waris yang salah satunya sudah meninggal dunia, apakah ahli waris tersebut akan pernah mendapatkan ahli waris untuk anak istri atau tidak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aturan itu yang tidak disesuaikan dengan syariat Islam, bukan Untuk apa? Membayar apa? Sebenarnya ini hanya semacam saya ingin membuat agar membayar sedikit, lalu apa? Dapat banyak. Karena yang diasuransikan siapa? Ibunya, kurang ajar saja. Ibunya dia mati duluan, atau bagaimana yang maksudnya? Bu, saya masukkan asuransi ya, nanti kalau mati kan saya dapat duit banyak. Kurang ajar, kalau mati duluan. Nah, gitu. Ibunya mau diasuransikan, dia mati duluan. Ini kan kurang ajar. Dari sini juga ada belakang. Gitu. Kemudian semuanya bayar 3 kali langsung nanti ibunya gitu. Coba kalau tiba-tiba ada orang bergembira, ibuku akan hidup 100 tahun lagi, gimana? Berarti bayarnya? Gak mau dia. Karena memang ini sebenarnya judi halus. Judi halus. Jadi ada asuransi yang memang dikenal oleh Al-Islam. Itu ada. Di negeri Yunani, di Arab sana ada syariat itu adalah orang Islam. Memang dikenal asuransinya Islam. Jadi dikoordinir oleh negara nanti apa? Membayar rutin. Jadi warga yang punya penghasilan begini bayar rutin. Jadi nanti semua warga negara itu yang mendapatkan hak untuk mendapatkan bantuan. Ya pun dia tidak bayar. Bukan yang tidak bayar karena tidak bisa melanjutkan lalu dipotong. Ini bermasalah. Jadi asuransi banyak. Asuransi yang tidak syariah itu banyak sebab diharamkannya karena di antaranya pembeli sebab yang tidak jelas. Maka tidak usahlah kita masuk asuransi yang seperti itu. Apalagi asuransi kematian, asuransi apa lagi? Asuransi kematian matinya belum tentu. Yang kita bayar pun belum jelas. Maksudnya dalam transaksi itu disyaratkan kita tahu apa yang kita beli. Kalau yang kita beli tidak jelas, maka sebetulnya itu adalah tidak benar. Termasuk bayar hutang. Asuransi itu bayar hutang itu bagus kalau bentuknya begini. Ya sudah, kita siapa apa di sini memperkan sumbangan setiap pengajiannya, berlibuannya. Siapapun dari jamaah nanti yang punya hutang, maka kita bayar. Tapi diambilkan dari sini. Setuju tidak? Setuju. Ini bagus. Kalau tidak bisa bayar, ya tetap berhak karena jamaah di sini. Nah ini baru muncul kalau seperti itu aturannya. Tapi jika ada bayar dipotong, ampun lagi ini bermasalah. Jadi kita tidak bisa mengatakan orang tidak boleh dilihat modelnya seperti apa. Kalau kita punya main ampun begitu ya tidak boleh mengharap hukumnya. Tapi kalau sifatnya adalah untuk tolong-menolong membantu yang lainnya, dan benar-benar membantu, maka hukumnya itu sangat dianjurkan. Tidak ada unsur riba di dalamnya, kemudian juga tidak ada penipuan di dalamnya, semata-mata itu adalah untuk bangkit bersama, untuk gotong royong, maka itu adalah asuransi yang diperkenankan. Sekali lagi, jadi ada banyak model asuransi yang tidak diperkenankan. Di antaranya itu, hutang, selagi kita bayar asuransi, maka kalau masih tak waktu, kredit variasi dibayari oleh bank ini. Nah ini kan, begitu. Di saat dia sudah bayar asuransi, memang dibayari oleh apa? Coba kalau macet sebentar saja. Masuk bagaimana? Ditanggung. Aduh, tolong dari pihak bank untuk bulan ini saya tidak bisa lanjutkan dulu di mana? Ya, berapa tahun tidak? Di berapa tahun? Sampai 5 bulan. Atau bisa bisa nanti. Kalau memang tolong menolongkan tubuhnya dilihat kalau memang orang ini tidak mampu lanjutkannya, dilihat kalau tidak mampu, ya tidak mampu, memang tidak mampu. Tapi justru di saat tidak mampu ini, dia mestinya dapat bantuan. Bukan malah. Semuanya ini asuransi harus terus, harus terus kita bisa dong. Gimana? Kita rugi nanti. Jadi ya untuk rugi yang dipikirkan bukan masalah tolong menolong. Ini masalah asuransi. Kemudian masalah ada ibu meninggal, rupanya harta warisannya ada yang tertinggal belum dibagi. Kelihatannya kalau ini adalah dalam dunia nyata perlu ditulis nanti. Ibu punya meninggal anak saja, semuanya sudah dibagi, rasanya ada satu rumah belum dibagi. Sudah terlambat ada 10 tahun. Jadi saat dibagi itu, dulu memang sempat dapat. Tapi tak tahunya, apa-apanya itu dapat. Dapat bagian. Tak tanya, sekarang ini, bapaknya itu tiba-tiba ya sudah mati, bagaimana? Tetap pembagiannya tidak berubah. Digambarkan di saat masih hidup. Namanya apa? Penasahat dalam ini. Jadi misalnya ada satu orang di dalam mobil tabrak aksiden, istri mati, sekarang jam kemudian suami, sekarang jam anak. Itu ada RPK yang sebagian jadi ini. Maka dari itu, kalau warisan tidak segera dibagi, tumpuk jadi pusing baginya. Ini saja peninggalan satu rumah saja, bapak yang meninggal sudah bingung. Bagaimana dengan orang? Ibu meninggal tahun 2002. Anggap saja. 2002 itu ibu meninggalkan bapak dan anak-anak. Bapak ada pembagian bapaknya ibu kita. Bapaknya ibu kita dapat bagian dan anak-anaknya termasuk kita anaknya ibu. Dapat bagian. Kita tahun yang dia meninggal. 2004 kakek meninggal. 2004 kakek meninggal. Ternyata setelah kakek meninggal baru ketahuan bahwa ibu masih punya harta yang belum diganti. Maka ketahuilah kakek ini seolah-olah hidup. Jadi tetap tidak berubah itu datangnya kakek, karena kakek nantinya adalah setelah ibu. Semua orang yang mati berikut itu mendapatkan hak waris. Tidak bisa ditawarkan. Semua ahli waris yang masih yang menyusul dia dapat hak waris, dia pun hanya satu menjadi jaraknya. Tapi mati-mati. Berikutnya saudaranya. Hanya mungkin inilah, kalau sudah menumpuk akan susah, perlu direset lagi. Maka kakek dari rumah itu dan bagian kakek diambil. Setelah itu bagian kakek diambil, diberikan kepada kakek, nanti dibagi lagi. Ahli warisnya siapa kakek ini? Dan begitu, mungkin lama kita dan sebagainya. Itulah caranya. Jadi kalau memang ada kejadian yang sesungguhnya, mohon ditulis nanti, tapi duduk. Jangan ditinggal kertasnya, sebab kita perlu diterjemahkan ini siapa, di guru mana nantinya, agar kita bisa menjelaskan dengan baik. Kemudian ahli waris meninggal, tidak ada. Ahli waris meninggal, dia bukan ahli waris ya. Jadi ahli waris itu adalah orang yang meninggalnya nyusul. Jadi kita, saya punya orang tua, saya akan mewarisi orang tua saya. Caranya apa? Kalau memang orang tua saya meninggal duluan, tapi kalau saya mati dulu, orang tua saya mewarisi saya. Jadi tidak ada. Jadi ahli waris meninggal duluan tidak ada. Ahli waris meninggal duluan tidak ada. Yang meninggal duluan itu yang mewariskan, bukan ahli waris. Jadi kalau saya meninggal duluan, saya diwarisi ibu saya sama bapak saya. Jadi misalnya ada orang tua meninggal, ada punya anak empat, anaknya empat itu diantaranya satu sudah meninggal, ya sudah meninggal jangan begitu, karena sudah meninggal, karena meninggal duluan. Jadi tidak usah gitu. Anaknya itu sama bapak-bapaknya, itu adalah masalah warisan. Kemudian istri, saudara, pertanyaan tadi saya kurang jelas agak pas tadi. Ada orang meninggalkan nenek, bibi, sudah pulang, dari ibu, silakan. Saudara, bapak. Jadi begini, kalau memang ada, intinya ibu itu dapat karena dekat, bapak dapat karena dekat. Cuma nanti yang meninggal ini punya siapa di bawahnya? Ini harus dijelaskan supaya rinci. Intinya ibu dapat ya, bapak dapat. Kalau ada orang-orang perempuan meninggal, bapak ibu itu dapat warisan. Kemudian berapa jatahnya dilihat di bawahnya itu siapa? Dan kemudian dia juga punya saudara atau tidak? Jadi barangkali kalau rincian kita itu harus tahu, sebab ada orang yang maksud nanti yang tertutup. Jadi yang disebutkan semua yang ada. Kalau dia punya saudara punya paman punya ini, ditulis semuanya. Baru setelah itu dicoret, ini gak dapat. Ada pun yang pasti dapat atau tertutup sama buruk, tidak bisa ditawar. Dua per tiga, kalau memang dua. Tapi kalau nanti sama saudaranya digabung, menghabiskan semuanya. Jadi beda-beda, kalau memang itu kejadiannya sesungguhnya, maka nanti kita didapat yang meninggal ini, kemudian yang ditinggalkan adalah ABCD. Intinya adalah orang. sudah dibagi tapi dengan bukan syariat Islam. Setelah itu lalu keadaan bagaimana pembagian waris dulu tidak dengan syariat Islam, lalu sekarang bagaimana ini? Padahal sudah dibagi, sudah dibagi, mau ditarik kembali, nggak mungkin ya. Nah, sudah banyak ini terjadi suku, sudah jadi mobil, dipulangkan anak dan sebagainya. Aslinya harus ditarik kembali. Aslinya seperti itu. Tapi barangkali susah ya. Kalau susah waktu akhirnya itu lebih bagus dalam keadaan seperti itu. Yang dapat jatah lebih gini itu yang biasa damai. Yang dapat lebih, yang jatahnya lebih sedikit tapi terima. Jadi lagi-lagi nanti yang saya lihat dan saya maafkan jatah saya sampai yang ambil nggak apa-apa sudah lah. Jadi saat ini nol saja. Jadi boleh seperti itu damai. Tapi kalau seandainya dia tidak terima mau menuntut, itu adalah haknya dia. Tetapi gimana caranya? Dia sudah diajukan ke pengadilan negeri, lalu dibagi seperti itu, dan tidak lama sudah habis. Jadi intinya pertama memang harus dibagi kembali, ditarik kembali. Tapi karena itu mungkin hilang, karena barangkali data warisnya sudah banyak yang hilang, maka paling ini adalah solo damai saja. Jadi dibagi rata ini disahkan, tapi setelah kita kasih tahu jatahnya, jatah terkini bang lebih banyak dari saya, abangnya lagi lebih banyak dari saya, tapi karena sudah kita bagi rata dahulu, bagaimana kalau sekarang kita ikhlas-ikhlasan saja. Jadi kembali kepada rumus, bagi rata sah setelah semua tahu jatahnya masing-masing, setelah ikhlas-ikhlasan itu. Jadi ini saja, jadi masalah itu boleh-boleh saja, tapi kan harus setelah tahu jatahnya. Yang tidak rela dari yang mendapatkan jatah lebih gede, yang mestinya jatahnya lebih gede, kalau tidak rela, memang haknya dia untuk menutup. Tapi ingat, urusan saya semacam ini jangan sampai kita main tutup menutup. Nanti ada barangkali yang bertanya. Silakan, ini ada pertanyaan. Yeah. kewajibannya untuk haji badannya. Jadi apakah dia yang pernah punya kewajiban haji, maka harus dibayarkan. Tapi kalau belum, ya enggak. Kalau belum pernah punya kewajiban haji, enggak wajib untuk kita ambil dari data peninggalan tersebut. Tidak. Pastinya korbannya tanah apapun ini untuk tidak dijual. Kalau barangnya jangan dijual, itu masih bisa dipenuhi. Tapi kalau barangnya jangan diwaris, tidak boleh. Karena apa? Mau tidak mau, kalau kita mati harus diwaris. Kalau barangnya jangan dijual, ini maksudnya rumah ini harus tetap milik kita, keluarga kita. Maka setelah orang tua kita mati, tanah rumah ini kita upayakan. Bagaimana agar rumah ini tidak menjadi warisan? Caranya gimana? Ya dari anak-anak semuanya itu mengumpul duit untuk bayar ini. Jadi ini nilainya tetap diwaris. Jadi harta rumah itu tetap diwaris, tidak terhilang. Jadi rumah yang ditinggal oleh orang tua kita tetap diwaris. Harus tidak bisa tidak. Kita waris, harganya berapa ini? Misalnya rumah ini nilainya 50 juta. Berarti langsung kita sayang kerja di uang 50 juta, kita pakai nongkoi, baru 50 juta ini dibagi. Jadi tanah ini dibeli oleh anak-anaknya, anak-anaknya membeli tanah ini, setelah tanah ini dibeli oleh anak-anaknya 50 juta, baru 50 juta kira-kira dibagi waris. Jadi ada seperti itu tidak perlu dilakui, jangan dijual. Bagaimana tidak dijual? Karena itu adalah memang warisan. Tapi kalau harga bagaimana tetap bisa dipakai, itu anak yang menyelesaikan. Kalau bahasanya dipakai gantian saja, tidak menyelesaikan masalah. Gantian itu tidak akan hasil yang dipakai ini ke enak, tidak ini tidak. Maka tidak ada jalan satu-satunya, kecuali harus diwaris. Yang berpentingnya adalah jangan diwaris, tidak boleh dilakui. Maka termasuk yang tidak boleh dilakui yaitu harta saya tidak boleh diwaris. Ya pokoknya tidak boleh diwaris, ini mau saya kasihkan ini nanti kalau saya mati, itu maksud wasiat. Maka wasiat tadi sudah kita jelaskan, kalau wasiat kepada ahli waris, lebih dari 1/3 itu tidak sah, kalau masuk di dalam seputar 1/3 itu sah, asalkan dapat persetujuan daripada ahli waris yang lainnya. Ini termasuk ada lagi wasiat yang sifatnya adalah bertentangan dengan syariat. Tolong nanti kalau saya nanti warisannya dibagi rata saja saya, nggak perlu dikejar. Karena sudah mati tidak ada satu mau sudah mati orang tua mati selesai. Jadi tidak mungkin kalau wasiat tolong kalau saya mati nanti tolong dibagi rata tidak ada. Jadi bagi rata itu bukan haknya orang tua tapi haknya anak yang mewarisi itu rela atau tidak rela itu saja. Kemudian. Syaratnya naik haji kan mampu. Kalau ada orang mau naik haji punya hutang yang sudah jatuh temponya, itu bermaksiat. Misalnya saya punya hutang bulan Syawal nanti harus saya bayari. Tak tahunya apa? Sudah tidak saya bayari, malah saya naik haji. Maka saya haram karena hutang sudah jatuh tempo. Agar tidak haram apa? Minta tolong Pak nanti sudah waktu ya. Nanti bulan setelah bulan haji baru saya bayari. Jadi kalau diizinkan sama yang punya utang diganti tempo maka baru sah. Nah contohnya di sini ini diganti sama orang. Kalau diganti sama orang ya tidak bisa ngapa-ngapain kita namanya diganti. Orang nanti ganti kita aku saya haji kan. Maka berangkat haji dan terus terang saja saya kepada yang punya utang saya tidak punya duit tapi ada orang biayai. Maka tidak apa-apa dia berangkat haji. Maka dia bukan termasuk orang yang bermaksiat di dalam haji. Tapi lebih baiknya dia pun minta izin. Pak, saya mau haji. Lu mau haji mana? Rumah yang lebih bayar. Yang bayar sebab yang dikutuk dari orang yang tak mau bayar utang itu lalu naik haji, itu adalah di saat dia punya duit, mampu duitnya sendiri, atau dia enak-enak naik haji rupanya utangnya di rumah banyak. Ini saja yang kita akan sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah bisa menjaga anak kita ya. Jadi ilmu ini nanti pertama adalah untuk kita. Kita pulang ke rumah, barangkali ada di antara kita punya ganjilan dengan saudara, maka kita hindari untuk rebutan wanita. Kemudian ilmu ini untuk kita pengaruhkan di anak-anak kita, sebab kita tidak tahu kapan kita mati. Jangan sampai kita mati, ternyata kamu bilang, di alam kebunan kita menyaksi ke anak kita berantem, kebunan gelap, kebunan salah, kebunan kebunan sana. Ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. وعلى آل سيدنا محمد اللهم ارحمنا ولا تعذبنا وانصرنا ولا تظلمنا وعافنا ولا تفرجنا واغفرنا ولا تهلكنا واغفرنا ولا تغفر علينا انك على كل شيء قدير اللهم يا ربنا الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا اللهم يا ربنا الف بين قلوبنا الف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام اللهم يا الله كم يهدر في تفاق إني أنا لا أحبك أحبك يا الله أبليك سبلك في كبوات يا الله كبوات نهر تفاق يا الله يا الله جوكت جاني جديد بلا عرب تفاق جوكت جاني جديد بلا بجانا جوكت يا الله كم يهدر برمسها جوكت جاني يا الله لأي تلحق كمنا هنا jauhkan kami ya Allah dari memutus tali persaudaraan karena rebutan warisan ya Allah. Jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan karena rebutan warisan ya Allah. Yang saat ini sering terjadi kakak adik bermusuhan, kakak adik tidak tegur sapa, dia pun tegur sapa karena kakak beriman dan dati dalam hatinya karena warisan ya Allah. Jauhkan ya Allah kami dari yang ketinggian itu. Jika ada yang hadir di tempat ini ya Allah, suara ini atau yang menyaksikan ini ya Allah, jika ada di antara mereka adalah orang yang berebut waris, memutus tali persaudaraan gara-gara rebutan warisan ya Allah, maka berikan kepada mereka kesadaran ya Allah, berikan kepada mereka kesadaran dan rebutkan hati mereka, rebutkan hati mereka sehingga mereka saling mencintai dengan saudaranya dengan sesungguhnya, sehingga mereka tidak lagi rebutan suara itu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jangan biarkan mereka terus larut dalam permusuhan ya Allah. Engkau sungguh Maha Pengasih, Engkau Maha Kuasa ya Allah. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami, mudahkan segala urusan kami dan lapangkan rezeki kami. Jadikanlah rezeki kami adalah rezeki yang barokah, yang mengantarkan kepada Ridho, karimah kepada Ridho-Mu ya Allah. Dan jadikanlah harta kami kelak adalah menjadi barokah buat anak keturunan kami. Jangan sampai anak keturunan kami rebutan warisan yang kami tinggal ya Allah. Akan yang kau berikan.